saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Dosa besar yang selanjutnya adalah meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Ya, padahal dia mampu menghadirinya, ya, sehat badannya, enggak ada penghalang yang menghalanginya untuk hadir pada salat berjamaah. Maka ya, ketika dia mampu, enggak ada penghalang, sehat, ya, meninggalkannya merupakan dosa yang besar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qalam, ya, berkenaan dengan orang-orang yang tidak bisa sujud pada hari kiamat, kata Allah, ya, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Mereka dalam keadaan tertunduk pandangan mereka, diliputi oleh kehinaan. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena mereka dulu ketika di dunia dipanggil untuk sujud, ya, dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa hum salimun. Sedangkan mereka dalam keadaan sehat, sedangkan mereka dalam keadaan apa namanya, sejahtera, ya, tidak ada udur, mereka enggak mau mendatanginya. Maka balasannya pada hari kiamat ketika manusia diseru, dipanggil untuk bersujud kepada Allah, mereka yang tidak mau sholat berjamaah tidak sanggup untuk sujud, ya. Adapun kalau misalnya ada udur, udurnya itu misalnya karena hujan deras, demikian pula karena didesak oleh buang air, atau sehabis makan bawang merah, bawang putih, atau apa, kondisinya lapar, atau ada bahaya di hadapannya, maka ini termasuk hal yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.